bela adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di telan kegelapan malam, alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambayannya saju terbakar kehangatan. Akan terbentuk.